Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan penyebutan pendapat-pendapat manusia seputar kalam yang disebutkan di sini, menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terbagi menjadi berapa pendapat, Mbak Muhammad? Ada 9 pendapat. Kita baru mengambil 3 pendapat. Apa saja itu, Talhah? Pendapat mutafalsifah Sabi'ah. Taib. Mengatakan apa? Nah, bahwasanya kalam Allah huwa ma yufidu 'ala nufus minal ma'ani, sesuatu yang merasuk masuk ke jiwa-jiwa berupa makna-makna. Nah, jadi yang seperti ini, nah, ternyata seorang boleh mengklaim sesuka hatinya. Nah, dan ini pendapat yang jelas kebatilannya. Yang kedua, Mbak Zaid. Nah, Al-Quran makhluk terpisah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat Mu'tazilah. Yang ketiga, Ismail. Pendapat yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu makna yang satu yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sehingga Al-Qur'an itu hanya ibarat dari apa? Ungkapan kalamullah dalam bahasa Arab. Dan Taurat ungkapan kalamullah dari dengan bahasa Ibraniyah dan seterusnya. Menurut mereka semuanya satu. Tayyib. Ini pendapat siapa? Kullabiyah dan Asy'ariyah. Apa perbedaannya antara kedua firqah menyimpang ini, Arin? Kullabiyah mengatakan bahwasanya kalamullah itu kullabiyah, berarti hikayah dari Al-Qur'an itu hikayah dari kalamullah. Terus Naam, Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an itu ibarah an kalamillah, hanya sekedar pengibaratan. Perbedaan kedua? Naam, Kullabiyah membagi kalamullah menjadi 4 makna. Sedangkan Asy'ariyah tidak membagi, hanya 1 makna saja. Tidak terbagi-bagi, tidak naam terpisah-pisah. Dan kedua-duanya firqah menyimpang. Kita lanjutkan. Warabi'iha annahu hurufun wa aswatun azaliyatun mujtami'atun fil azal. Pendapat yang keempat menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hurufun wa aswat, terdiri dari huruf-huruf dan suara-suara yang sifatnya azali dan mujtami'atun fil azal, ya, semuanya terkumpul di zaman azali. Pendapat yang keempat ini, ikhwan, ada sisi haknya, ada sisi batilnya. Adapun perkataan mereka bahwasanya Al-Qur'an atau kalamullah itu terjadi huruf-huruf dan aswat, nah, ini qaulul haq. Dan ini juga pendapat ahli sunnah. Taib. Dan perlu diketahui yang awal-awal menolak ya, yang awal-awal diketahui menolak bahwasanya kalamullah itu na'am terjadi huruf dan suara adalah Ibnu Kulab. Ini diantara gembong-gembong ahli bid'ah yang diketahui pertama kali meniadakan huruf dan saud, yaitu siapa? Ibnu Kulab. Kalau kemarin yang pertama kali diketahui mengatakan Al-Quran itu makhluk, siapa? Umar. Rifki. Ja'ad bin Dirham. Kemudian diikuti oleh Jahm bin Sofwan. Tapi di sana ada riwayat yang lain dari sebagian Naam Mutaqaddimin, yaitu Salamah bin Amr Al-Qadi menyatakan siapa yang pertama kali mengatakan Al-Quran itu makhluk? Talhah Abu Hanifah. Wallahu ta'ala alam. Dan berhubungan dengan penolakan huruf dan aswad pada kalamullah, ini yang diketahui pertama kali tadi Ibnu Kulam, yaitu di pertengahan 6 abad yang ketiga, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun makna azaliyah pada pendapat keempat ini, menurut mereka bahwasanya kalamullah itu qadim. Naam. Dalam artian semuanya azali. Dan pada pendapat ini ada ijmal yang butuh perincian. Karena ada dua kemungkinan. Ya, kemungkinan yang pertama dimaksudkan kalamullah itu qadim atau azali dari sisi apa? Jenisnya. Dari jenis kalamullah, maka memang kita katakan na'am dari jinsul kalam ini apa? Azali. Paham? Qadim. Maksudnya bahwasanya Allah bersifat dengan sifat kalam itu semenjak azali. Naam, semenjak azali. Nah, kalau yang dimaksud makna ini, maka betul atau salah? Betul. Naam. Tapi kalau kemudian makna azali ini, kalamullah azali, itu yang dimaksud adalah naam masing-masingnya, naam, yaitu yang disebut dengan ahad, berarti mencakup jenis dan ahadnya, taib, maka ini betul atau salah, Arin? Salah. Kenapa? Karena konsekuensinya berarti kalamullah, ketika Allah mengajak bicara Musa, itu qadim. Demikian pula ketika Allah na'am mengatakan kepada nabinya, la tahzan, na'am, atau ketika memerintahkan kepada rasulnya untuk mengatakan kulla amliku li nafsi naf'an wala dharra, ini sebagaimana yang dikatakan kepada Musa, na'am, na'am, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ini tentunya pendapat yang batil. Paham? Kenapa? Karena na'am kalamullah Allah Subhanahu wa taala ketika berkata kepada Musa pada waktu yang berbeda dengan apa ketika berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan ahad, yaitu masing-masingnya. Tapi kalau naam pada apa? Pada jenisnya, maka naam kita katakan jenisnya apa? Qadim. Mujtami'atun fil azal. Naam, mujtami'atun fil azal. Naam. Ini naam yang diistilahkan ikhwani fillah dengan apa? Pendapat al-iqtiran. Oleh karena itulah orang-orang yang berpendapat dengan pendapat keempat ini dinamakan dengan apa? Firqah iqtiraniyah dalam masalah kalamullah. Al-iqtiraniyah. Bagaimana ini penggambarannya? Nah, jadi makna pendapat keempat ini, ya kawan. Jadi kalamullah itu terdiri dari huruf-huruf dan suara. Dan huruf-huruf ini serta suara ini semuanya bergabung jadi satu. Ya, bergabung jadi satu, tidak ada urut-urutan di mana satu yang pertama sebelum yang kedua. Sehingga ketika misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Hamim. Nah, maka menurut mereka ha dan mim ini berbarengan jadi satu. Tidak dikatakan bahwasanya ha sebelum mim. Masuk akal enggak? Nah, sesuatu yang enggak masuk, masuk akal sehat, ya tidak? Nah, sesuatu yang enggak masuk akal sehat. Taib, makanya dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika membantah perkara ini, yakfi fi butlani hadzal qaul tasawwuruh, li'anna hadzal qaula ghairu mumkin. Cukup untuk membantah pendapat ini, yaitu tidak bisa tergambarkan di benak kita. Bagaimana? Semua tergabung jadi satu. Tidak ada sesuatu yang lebih dahulu dari yang lain. Tidak ada sesuatu yang berurutan. Padahal jelas sekali turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berbeda waktunya dengan turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya tidak. Baik. Jadi pendapat yang keempat ini jelas batilnya karena sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin tergambarkan dengan akal sehat, sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian sebagai faedah tanbih, apa sebab yang menjadikan golongan iktiraniyah ini mengatakan seperti itu, kawan? Kok sampai muncul pendapat seperti itu, ya tidak? Nah, kira-kira apa sebabnya? Sebabnya, kawan fillah, mereka ini tatkala meyakini bahwasanya kalamullah azza wa jalla itu qadim, yaitu azali. Dikatakan kepada mereka, apakah huruf-huruf ini sebagiannya mendahului sebagian yang lain? Karena mereka meyakini sebagaimana keyakinan ahli sunnah. Tadi ada huruf-huruf dan suara. Cuman ketika ditanya, apakah huruf-huruf tersebut ada sebagian yang mendahului sebagian yang lain? Di mana misalnya pada Bismillahirrahmanirrahim, ba sebelum sin, kemudian sin sebelum mim, paham? Taib. Sedangkan sesuatu yang dikatakan qadim tidak didahului oleh yang lain, ya tidak? Nah, maka mereka kebingungan. Mereka kebingungan di sini. Maka mereka kemudian mengatakan berpendapat, semuanya tidak ada yang saling mendahului, semuanya bergabung jadi satu, semuanya qadim azali. Paham? Nah, hal ini mereka terjatuh karena tidak membedakan antara jinsul kalam dan ahadul kalam. Di sinilah mereka mereka terjatuhnya, kawan. Dan pendapat yang keempat ini, yang firqah iktiraniyah ini, wa hadza qawlu ta'ifatin min ahlil kalam wa min ahlil hadis. Ini adalah pendapat segolongan dari kalangan ahlul kalam dan juga segolongan dari ahlul hadis, ya kawan. Taib. Juga merupakan pendapat firqah salimiyah. Ini dari kalangan ahlul kalam dan yang dikenal dengan firqah salimiyah. yang enam. Kebanyakan yang berpendapat di sini, ikhwan, mereka dikenal dengan enam keahlian dalam kalam, juga fikih hadis, tapi memiliki sisi tasawuf. Dan banyak yang menisbahkan diri kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Baik, karena tadi Namdak membedakan antara jinsul kalam dan ahadul kalam. Wa khamisihah, pendapat yang kelimanya, annahu hurufun wa aswat, lakin takallamallahu biha ba'da allam yakun mutakalliman. Sama dengan pendapat yang keempat dari sisi menetapkan adanya huruf dan suara-suara. Tapi bedanya, ikhwan, menurut mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakannya setelah sebelumnya tidak berkata. Berarti ini kalau digandingkan dengan masalah tasalsul hawadith, mereka yang apa? Berpendapat apa? Berpendapat iktiran atau ta'qib atau apa satunya lagi? Ada tiga apa? Iktiran, ta'qib, satunya apa? Nam tarahi. Yang mana ini? A, B, atau C? Imam Muhammad. Yang pendapat yang kelima ini, yang mengatakan bahwasanya Allah sebelumnya ada berfirman, kemudian setelah itu berfirman. Berarti pendapat yang mana, Umar? Apa? Gimana hadi? Tarahi. Baik. Naam. Tarahi. Baik. Kenapa? Karena ada jeda. Itu adanya Allah, wujudnya Allah yang azali, kemudian setelah itu enggak apa? Enggak mutakallim, ya kan? Baru setelah itu mutakalliman. Ini jelas pendapat yang batil. Paham? Wa hadza qaulul karramiyah wa ghairihim, dan ini pendapat karramiyah dan yang lainnya. Tayyib. Dari sisi kedekatan dengan ahli sunnah, ini masih lebih dekat, ya tidak? Lebih dekat dengan pendapat ahli sunnah, hanya saja mereka meniadakan dari Allah sifat kesempurnaan, ya kan? Kenapa? Karena berarti Allah subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan sifat kalam semenjak azali. Paham? Semenjak azali. Jadi diibaratkan seperti bayi. Bayi terlahirkan, tidak mampu berbicara, kemudian setelah itu berbicara. Berarti meniadakan dari Allah subhanahu wa ta'ala sifat kesempurnaan. Nah, ini pendapat Karramiyah, pengikut dari apa? Muhammad Ibnu Karram. Salah satu firqah dari firqah-firqah Murji'ah. Jadi Karramiyah itu pecahan dari Murji'ah. Juga merupakan pendapat Hisham Ibnu Hakam dari kalangan Syiah. Pendapat yang keenam, wasadisiha, anna kalamahu yarji'u ila ma yuhdithuhu min ilmihi wa iradatihi al-qa'imi bidhatih. Wa hadha yaquluhu sahibul mu'tabir wa yamilu ilaihi razi fil matalibil aliyah. Yang keenam, bahwasanya kalamullah menurut mereka kembali kepada apa saja yang dimunculkan dari ilmunya dan kehendaknya yang telah ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seperti ini kembali kepada apa? Dekat dengan pendapat mana, Abah Zaid? Berarti pendapat kalam nafsani. Nah, dari kalam, kalam nafsani yang ada di jiwa. Baik. Sehingga mereka tidak membedakan antara sifat kalam, sifat ilmu, dan iradah. Nah, pendapat yang keenam ini, ikhwan, pada sebagian kitab, seperti pada kitab Al-Fisal, kalangan Ibnu Hazm. Nah, juga apa, dalam Fathul Bari, nah, Lil-Hafidh Ibn Hajar, mereka berdua menisbahkan pendapat ini kepada Imam Ahmad. Dan penisbatan tersebut butuh dicek ulang, ikhwan. Kenapa? Karena nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam permasalahan kalam, nah, tapi tidak mengatakan bahwasanya kalam Allah itu adalah ilmu Allah. Tidak. Taib. Sehingga penisbatan itu penisbatan yang tidak tepat. Tapi yang dikatakan oleh Imam Ahmad, yaitu menegaskan bahwasanya Al-Quran min ilmillah. Kenapa? Karena naam, kalam Allah yang padanya ilm, Al-Quran padanya ilm. Nah, itu juga di, apa, Al-Quran itu sendiri dinamakan ilm, ya kan? Sehingga Al-Quran fihi min ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Quran padanya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak keseluruhan ilmunya. Taim. Dan ini pendapat Sahibul Mu'tabir. Yang dimaksud adalah kitab Al-Mu'tabir fil Ad, Sahibul Mu'tabar. Apa? Al-Mu'tabar. Judul kitabnya Al-Mu'tabar fil Hikmah. Pengarangnya itu Abdul Barakat Hibatullah Ibnu Ali Ibnu Milkan. Sedangkan Razi yang condong kepada pendapat ini yaitu namanya Muhammad bin Umar Ibn al-Husain al-Qurashi. Razi dikenal dari kalangan Ahlil Kalam. Wasabi'iha anna kalamahu yatadhammanu ma'nan qa'iman bidhatihi. Anna kalamahu yatadhammanu ma'nan qa'iman bidhatihi huwa ma khalaqahu fi ghairi. Perhatikan pendapat yang ketujuh ini, bahwasanya kalamullah menurut mereka terkandung di dalamnya makna yang enam, ada pada zat Allah. Qa'iman bidzati maksudnya tegak pada zat Allah, memang ada di zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menciptakan pada selainnya, ya. Jadi ini kembali juga kepada kalam nafsani, ya tidak? Nah, hampir sama. Nah, jadi menurut pendapat kedua ini, Quran itu ada dua. Nah, Quran bimakna kalam nafsi, yaitu itu yang qa'im bidzatillah itu kalam nafsi. Kalau antum membaca di kitab-kitab kalam nafsani, itu sama dengan maksudnya dengan al-qa'im bidzatillah. Nah, menurut mereka kalau yang seperti ini makhluk atau bukan? Bukan makhluk, karena ada pada zat Allah. Kemudian Al-Quran yang ada di antara manusia. Nah, maka menurut mereka itu sesuatu yang nah, diciptakan, itu makhluk. Taib. Dan mereka mengatakan ya kalamuhu ya tadammanu maknan qa'iman bidzatihi huwa. Itu bidzatihi huwa, ya kan? Atau bidzatihi wa. Hah? Hah? Wa huwa ma khalaqahu fi ghairi. Ada wawunya? ada wawunya bagus, itu jelas sekali. Anda ada catatan kaki? Dijelaskan. Cetakan lain atau enggak? Nah, cetakan risalah lebih jelas berarti ya, kawan. Masa sehari salah itu kah? Nah, antum kasih catatan kaki ya, kawan. Kitabah muasas hari salah. Pinjam penanya. Nah, biziadati wawu, wahuwa. Nah, ini jelas berarti maknanya. Jelas mereka membagi kalam Allah jadi dua ya kan? Nah. Wahuwa. Nah, kurang wawu saja ini kalau masalah gini ini repot juga. Nah, kalau ada wawunya jelas sekali. Perhatikan sekarang. Jadi menurut pendapat ketujuh ini, kalam Allah terkandung padanya apa? Makna yang ada pada zat Allah. Ini yang bukan makhluk, ya kan? Juga apa? Wa huwa ma khalaqahu fi ghairihi, dan kalam Allah itu juga apa? Apa-apa yang Allah ciptakan pada selainnya, yaitu yang Al-Qur'an yang ada pada manusia ini. Paham? Sehingga mereka bagi jadi dua. Nah, ini pendapat Abil Mansur Al-Maturidi. Nah. Dan perlu diketahui ya kawan, antara Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam permasalahan sifatul kalam, pendapat mereka itu dekat. Cuman ada na'am perbedaan spesifik, di mana Maturidiyah na'am dalam masalah ini punya dua pendapat yang bersendirian ya kawan. Maturidiyah punya pendapat yang dia bersendirian, berbeda dengan Asy'ariyah. Yang pertama, menurut mereka kalam Allah nafsani la yumkin sama'u. Nah, kalau Asy'ariyah, ya, kan antum sudah tahu pendapat ahli sunnah atau yang penting. Jangan sampai kita pelajari pendapat firqah-firqah ini, pendapat ahli sunnah belum tahu. Itu sudah kita pelajari di kitab-kitab sebelumnya, ya. Nah, sekarang kalau sudah masuk di tahawiyah, kita harus paham ini. Kemarin pendapat Asy'ariyah tentang kalamullah. Nah, Al-Quran itu menurut mereka apa? Ibarah, ya kan? Pengibaratan dari kalamullah yang ada pada zat Allah. Ya, pengibaratan. Nah, jadi kalamullah menurut mereka ada di zat Allah, cuman diibaratkan dalam bahasa Arab menjadi Al-Quran. Paham? Nah, Maturidiyah, nah, berbedanya dengan Asy'ariyah, ikhwan, mereka mengatakan kalamullah yang ada di zat Allah itu tidak mungkin didengar. Nah, tidak mungkin didengar. Lalu, pengibaratan bagaimana? Nah, Al-Quran yang merupakan pengibaratan dari kalamullah itu bagaimana? Nah, menurut mereka, nah, ketika Allah mengajak bicara Musa misalnya, wa kallamallahu Musa taklima. Nah, lalu bagaimana Allah memahamkan Musa dengan kalam yang ada pada zat Allah padahal tidak bisa didengar, ya tidak? Menurut mereka. Nah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala maka menciptakan huruf-huruf na'am yang na'am dengannya Musa bisa mendengar dari na'am suara yang Allah ciptakan itu. Ya, makanya dibagi dua, ada kalam nafsani, ada yang berupa makhluk. Paham? Yang kalam nafsani yang ada di jiwa, ada di zat Allah itu, ada di zat Allah gitu maksudnya. Menurut mereka. Mumet kan? Mereka ahlul batil kayak gini. Jadi dalam masalah kalam itu karena saking enggak, mereka itu ingin lari sebenarnya, ikhwan, ingin lari dari masalah apa? Semua ini sebenarnya mereka ingin lari dari masalah apa? Ingin lari dari permasalahan penyamaan Allah dengan makhluk. Ya kan? Karena apa? Menurut mereka kalau kita katakan Allah memiliki sifat kalam, nah, itu berarti sama dengan makhluk. Akhirnya mereka lari dengan berpikir bagaimana. Akhirnya jatuh dalam banyak hal. Nah, sedangkan Asy'ariyah mengatakan kalam nafsan ini bisa didengar buat mereka. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau Maturidiyah itu lebih gentle, Van. Lebih gentle. Kenapa? Karena mereka lebih tegas menyatakan Al-Qur'an itu ada yang berupa makhluk, ya kan? Kalamullah itu yang berupa makhluk, yaitu Qur'an yang ada di tangan-tangan manusia itu. Sedangkan Asy'ariyah enggak. Mereka bulat dalam masalah ini. Nah, enggak tegas itu Asy'ariyah dalam masalah ini. Nah, sebagiannya mengatakan mutakhannitsil Jahmiyah. Nah, yaitu apa? Hah? Bancinya, yang banci dari kalangan Jahmiyah ini. Nah. Wa tsaminiha annahu mushtarakun bainal ma'na al-qadim al-qa'im bidzat wa baina ma yakhluquhu fi ghairihi minal aswad. Bahwasanya kalamullah itu mustarok bainal ma'nal qadim al-qa'im bidzat wa baina ma yakhluquhu fi ghairihi minal aswad, yaitu mustarok, yaitu penggabungan antara makna yang azali yang ada pada zat Allah dengan apa saja yang dengan apa-apa yang Allah ciptakan pada selainnya berupa suara-suara. Ini hampir sama dengan pendapat yang ke-7, ikhwan. Naam, wa hadza qawlu abil ma'ali wa man ittaba'ahu. Ini pendapat Abul Ma'ali Al-Juwayni. Naam, dari kalangan Ahlil Kalam dan yang mengikutinya. Dan mereka musytarak di sini, musytarak yaitu naam, lafadznya satu, ikhwan. Baik. Yang diungkapkan untuk sesuatu yang berbeda-beda itu namanya musytarak. Sehingga menurut mereka kalamullah itu lafdun musytarak, yaitu digunakan untuk kalam nafsani dan kalam lafdi yang didengar. Ini berarti kesimpulannya hampir sama dengan pendapat yang ke-7 dan juga jelas kebatilannya. Nah, baru pendapat yang ke-9, naam. Wa tasi'iha annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa'a wa mata syaa'a wa kaifa syaa'a wa huwa yatakallamu bihi bi sautin yusma' wa anna naw'al kalami qadimun wa illam yakunis sautu al mu'ayyanu qadiman wa hadzal ma'thuru an a'immatil haditsi was sunnah. Nah, ini pendapat yang ke-9. Inilah pendapat ahli sunnah wal jamaah yang insyaallah kita perdalam pada pertemuan yang akan datang. Yang perlu diperhatikan, yang jadi intinya apa? Pendapat Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, kemudian yang dekat-dekat dengan dia, ikhwan. Asy'ariyah yang dekat dengan dia apa? Qullabiyah dan Maturidiyah. Naam. Adapun yang ruwet-ruwet tadi itu yang pendapat mutafalsifah dan yang lainnya itu sudah jelas kebatilannya. Nasallallahu taufik was sadad walhamdulillahirabbil alamin.